Alhamdulillah الذي أمر عليه على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بك من شرور أنفسنا وسوء أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا وشفعنا سيدنا مولانا وقدوتنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ينبغي أن يرى الرحيم والمدرسين ولكسبه قال الإمام قال بلال قال الإسلام خلصنا المسلمين والمسلمات yang hadir kepada kita yang berdiri kepada kerajaan Allah Subhanahu wa taala yang telah berkali-kali nampaknya memberi izin kepada kita duduk dalam majlis yang seperti ini dan insyaAllah semoga Allah Taala memberi peluang kita berkali-kali lagi untuk kita dapat terusnya pada hari yang datang kita duduk dalam majlis-majlis yang seperti ini dan majlis-majlis yang seperti inilah sebagai mukhtarah sebagai mengampunkan, sebagai menghapuskan kesalahan-kesalahan di masa lalu. Inna al-hasanah yudhi nasaliyah kata Allah. Sesungguhnya, perkara-perkara baik yang kita buat, kebajikan yang kita buat, amalan-amalan yang baik yang kita kerjakan, dapat menghapuskan kesalahan kita di masa lalu. Dalam suatu hadis, Rasulullah SAW alaihi bersabda, Ramadhan ila Ramadhan mukaffiratun bainahunna. Bila dia bagi kabarit atau kemarfada Ramadhan hingga ke satu Ramadhan itu dia menghapuskan dosa selama mana kita tidak mengerjakan dosa-dosa sah. Ramadhan sekarang 1427 tahun depan Ramadhan 1426 Hijriah bermakna antara tahun depan Ramadhan sampai ke tahun ini itu mukaffirah. Nabi sebut mustafirah maknanya menghapuskan dosa. Faham daripada hadis ini dosa si. Karena disebut di hujung hadis ila untuk menyebabkan kebaraan seapabila dijauhkan akan dosa itu. Maksudnya dihapuskan dosa kecil selama kita menjauhkan dosa itu. Maka satu tahun Ramadhan ini mustafirah dan sebab puasa ini menghapuskan dosa-dosa kecil kita setahun. Dosa kecil ini kenapa buat dosa kecil? Dosa kecil ini dosa yang tidak disebut oleh dalam Quran, dalam hadis dengan azab api neraka. Dengan sebab mengerjakan dosa tersebut ada sebut perkataan laknat umpamanya, itu dosa dosa kecil. Kalau dia sebut azabnya sengsara dalam api neraka, adapun Allah melaknat pelaku seperti ini, Nabi melaknat, adapun dapat melaknat daripada Allah, maka tidak, dosa itu dosa besar. Maka tidak mendapatkan penghapusan kesalahan-kesalahan yang kecil seperti itu selama mana kita menjauhkan dosa besar. Dosa besar ini pula yang berkenaan yang tujuh, kerana tujuh ini disebut di dalam hadis. Tetapi ulama-ulama dibilang pula dikumpulkan daripada Quran dan hadis apa satu? Apa ada satu? Dr. Yusuf Brodawi bilang satu ini. Atau sebesar lagi. Syekh Ibn Hajar sebut dalam kitab Balawah dia 300 ini. Takutlah kita bukan nak bilang berapa satu. Maknanya dah sebesar ini selama kita jauh. Selama itulah hari kita buat dosa-dosa kecil, amalan kewajikan dapat memberikan ampunan. Di antara amalan yang boleh memberikan ampunan, boleh menghapuskan dosa, puasa. Semayang sunat, sedekah, silaturahim dan berbuat baik kepada ibu bapa. Tetapi sejauh mana umat Islam yang faham masalah mereka ini menjauhi dosa-dosa? Karena kalau kita tengok, umat Islam ramai yang duduk dalam melakukan dosa besar, membiarkan hukum penjajah dikekalkan di dalam negara kita. Kita biar dia dosa besar dah. Dah bila nak tak tepat dosa besar? Kita kata dosa besar menyangka merokok, nah bunuh orang, membiarkan hukum Allah tidak terlaksana dalam sebuah negara sedia, kita tidak ambil apa-apa tindakan, adalah satu yang susah. Ini disebut oleh Al-Marhum Naib Hawar kan di dalam kitab dia Al-Asas Bitafsir. Kita biarkan, tidak secara maknanya sekarang ini di dalam negara kita tidak menjalankan peraturan sebagaimana yang dikendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Quran. Allah Ta'ala mendaki apabila diberi kuasa kepada kita, kepada orang yang mengaku agama Islam, mari taklah berhukum antara manusia di mana Allah dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah. Wa'alaikum bayinan asli barang dalam Allah, dan taklah kamu berhukum apa yang berlaku di antara manusia dengan apa yang diturunkan oleh Allah. Maka kita biarkan perundangan Al-Quran, peraturan Al-Quran yang telah diturunkan oleh Allah tidak dilaksanakan dalam negara, dan kita biar dalam masa yang sama peraturan penjajah, hukum-hukum yang diambil daripada barat, enak-enak menjinayah yang tidak ada kena-kena dengan Islam, kita biar hukum itu tidak melakukan satu dosa besar. Allah berhenti lama ini masih berdosa besar. Jadi kita nak terpah daripada dosa besar ini, kita kena ada caknya juga, kita kena ada rasa duka cita, kita kena ada rasa cita-cita ini supaya suatu hari nanti Al-Quran menjadi satu perlembagaan di dalam negara kita. Sekurang-kurang ni kata ulama melepaskan kita daripada bersongkol dan orang yang melakukan dosa besar. Kita tak jaga main sibuk hati kita saja, membiarkan hukuman penjajah terlaksana dalam sebuah negara, dan negara ini adalah milik Allah, tanah ini milik Allah, bumi yang kita pijak milik Allah, udara yang kita seduh milik Allah, kita biar saja, kita sudah melakukan sesuatu muhasabah diri masing-masing. Itu baru kita biar, kita tak sokong lagi, nampak? Kita tak menyokong kezaliman, kita biar nak berjaga, kita tersegar. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Hukumnya dah selesai kerana kita tak berjaga, orang meletakkan Al-Quran di bawah, hari di bawah, tetapi hukum penjaga di atas. Tersesat dari situ. Tetapi kita tak menyelanggar, berarti kebaikan. Nah, kita lindah berarti kebaikan. Panjang tadi, 300 lebih dalam kita Al-Jabar dia, dekat 400 ini dosa besar. Selama mana kita menjauh dosa besar, tak pakai ampunan yang sebab amalan. Bila dia kata bila kita ambil kudu, maka sekali kita masuk muka gugur dosa mata. Gugur dosa mata bila kita bisa ambil kudu, kita sama. Hanya kata barang siapa yang mengambil kudu dan mengelokkan wuduknya, maka gugur daripada anggotanya segala dosa-dosa, maksudnya khotiat artinya dosa-dosa suci, dosa-dosa wuduk. Tapi syaratnya man tawadda'a wa ahsana wudu'ahu, barang siapa yang mengambil wuduk wa ahsana, memperelokkan akan wuduk. Ini contoh bukan makan wuduk hukum air muda kita. Begitu juga puasa yang dapat muka kerah dan baik yang benar, puasa yang dapat mengampunkan, menjadi kafarah antara satu Ramadhan hingga satu Ramadhan, puasa yang sebagaimana yang disuruh oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Puasa mana? Puasa mata, puasa telinga, puasa mulut, puasa kaki, puasa tangan, puasa perut dan puasa kemaluan. Bukan puasa perut saja tak makan, tapi mulut mencaru, mulut mati mamu, mulut menyebab fitnah, telinga dengar orang lupat. Dengar orang lupat tu untungnya orang lupat dah. Dengar saja. Kita tak lupat, kita dengar je, kita tak rasa benda. Jaga bukan puasa. Nampak Al-Mustamiyah Ahlul Muhtabai kata Rasulullah, orang yang didengar, orang berumpah adalah salah seorang daripada berumpah. Orang lagi tidak ada apa didengar. Didengar saja dikira orang itu sudah berumpah dah. Kenapa? Didengar tidak makan. Sebab itulah dalam kes-kes yang tertentu habisnya ada ilmu itu, ada benda, ada beberapa golongan yang kalau kita sebut hubungnya, kita tak sikir berumpah. Ada. Tadi itu. Tapi bukan ulama suruh mengupak. Tadi tak disebut keburukan ni tak boleh. Nanti ada. Anak tu nak ngaji nama, ngaji nama. Ilmu tu banyak. Tak ngaji nama. Dapat tu mengupak tu tak boleh. Kalau ngaji yang tidak tahu ni pun tak boleh. Ada tempat ni. Ada. Bukan mereka. Nah, ada kata bohong tak boleh. Tapi dengan ilmu. Lima golongan yang tadi saya sebut, sebut dia tak bersih. Yang pertama, lima golongan. Kalau kita nak tengok kitab jauh, dia adalah kitab penawar bagi hati. Dalam kitab Siyar Usaliki. Dalam kitab Hidayat Usaliki, itu Tahfiz Awal. Dalam kitab Arab, ada sebut lima golongan. Kalau kita empat, tak bersih. Empat ini tak boleh zikrukan akhahkan biwa yakrah. Engkau sebut tentang saudara semuanya Islam, kalau dia semua di mana? Ha, tapi kalau lima kek ni tak, tak berdasa. Antaranya berdasa. Wala yang tampak hukum bahawa, jangan kamu mengumpat setengah kamu, akan setengah kamu, dikenal pulak di dalam bulan puasa, mengumpat ni masuk dalam kata, ha, perkara-perkara lepas, perkara-perkara yang tidak baik. Ila kana ahadukum sa'iman, apabila seorang daripada kamu dalam keadaan berpuasa dan dikata pada yang pus, maka jangan berkata yang tidak baik. Maka kata ulama dimaksud dalam kata yang pus itu iaitu lima mumpah. Tapi lima golongnya ni yang berdosa kalau kita sebut mulut. Yang pertama dengan sebab kita nak report, nak laku kejadian kelakuan yang tidak baik seorang suami kepada suami. Nah, kita pergi jabat hati, begini lah. Dan kita kau bawa kepada hati. Nah, pergi suami saya ini, jahat, gini, gini, gini, gini. Nah, betul lah, jangan tambah. Kalau tambah, dia tengah pula. Sebut orang itu. Jadi boleh sebut. Kalau suami dia tengah, orang marah. Suami dia tengah. Dan marah lah. Mandoh, ha? Haa, itu betul. Jika apa-apa, bima yakrah. Kau sebut tentang saudaramu, termasuk suamimu, bima dengan barang yang rohu yang dia benci, yang dia tak suka. Jadi dia cerita kepada padi, dari suami juga memang suami harus. Tapi sudah mengharuskan sebab nak report. Ataupun kita report kepada padi dan cerita tentang kisah binaan yang dilakukan oleh seorang di sebab kita. Oleh mana kita bercerita lah gini, gini, gini, gini, kelakuan yang akhir. Nah, ada orang yang lupa. Walaupun orang dia dengar dengan Tuhan yang Tuhan yang marah. Tak faham. Dan yang boleh nak juga tadi, dia buat semuanya. Jadi kat bawah boleh, dia ingat dia lupa pula. Dia orang mana nak ikut waktu pada. Nah, pergi balik ya. Dia tak ingat kat bawah, tak apa kalau ikut kita. Nah, dia boleh sembunyi. Dan dalam kes nak keluar, nak cerita tentang keburukan suami kepada parti ni, isteri tidak diwajibkan minta izin. Kita tak kata, dia urat tu pun dia urat. Sebab apa, kalau minta izin memang dah boleh tepik. Asal ni isteri nak keluar rumah, mesti minta izin. Tapi makan pulau lagi situ, lagi kain, lagi kerja. Tapi ni nak pergi jumpa parti. Nak kita memek, nak tepikkan di bagi ni boleh tak orang. Ini mana, nak pergi jabat parti lah. Dan waktu nak cerita apa, aku dah ajak tak duduk ini. Takkan apa yang nanti aku ni, kata lah. Dia apa dia tu? Tak. Kamu ada yang tentang ini pasti yang tahu. Memang dah berjuang. Maka dalam kes ini, nak pergi report oji kejahatan suami yang jahat untuk raya-raya ke, hukumnya dah wajib di suami. Dia punya semua risu tadi. Dia dapat tahap cedera dan sesimpang. Itu golongan yang pertama. Yang kedua, kita berbohong dan kita sebut keburukan. Ha? Orang yang tidak mampu mengerjakan sesuatu. Di rumah awak lima yang tidur ini. Yang pertama, dia buat rasa tapi malu kalau dapat tengok. Yang kedua, dia buat rasa dan malu kalau dapat tengok. Ha, di orang yang kedua ni, kalau dia sebut keburukan, dia tak selesai. Sebab dia tidak ada kehormatan. Dia tak jaga kehormatan dia, tak malu pada satu-satu. Golongan yang pertama ni, dia malu. Walaupun dah ada Tuhan, malu lagi pada masa. Golongan pertama ni, dia buat rasa. Kalau bawa orang tua, dia pergi makan. Nah, tapi nak buat kerja mari dalam bong-bong. Satu kerja, satu kerja yang mungkin malu no. Nah, pada dia buat ni makan selalu bukan bini dia. Nah, buat keluar orang tua ni bukan bini dia. Pergi makan kita malam-malam malam-malam. Kau ada lemak tak apa. Nampak orang. Gagak hari tadi. Orang ni memang berdasar dia buat hasil. Tetapi kalau kita sebut keburukan dia, dia kira merupakan yang haram. Pasal dia ada masih lagi rasa malu dan sekat melakukan dosa. Dia benda tau. Macam ada ni, golongan kedua memang. Golongan kedua. Golongan kedua dia buat maksiat dan mati tak tahu kan? Tengok, tengok. Bahkan nak suruh orang tengok pula. Golongan macam mana? Ramai. Tu nyanyi-nyanyi yang datang. Kini nyanyi datang. Kini nyanyi bawa oktah, tu siapa kata. Dia nyanyi itu duit saya ramai. Dia nyanyi itu hukumnya haram. Haram apa? Pasal dia perempuan, dia ada orang laki-laki. Kali yang dengar sama-sama perempuan, ada ulama kata matuh, ada ulama kata haram. Tapi yang dengar haram laki-laki. Yang tekan nyanyinya perempuan. Maka nyanyiannya adalah sebagai haram. Seluruh orang nyanyi di datang. Tak tunjuk pada karya ramah. Dalam keadaan mendedahkan aurat, melunakkan suara. Dan akan melunakkan suara itu adalah haram. Bukan kau laki-laki. Itu adalah satu maksiat. Maknanya dia melakukan maksiat. Tidak tengah apa? Tengah-tengah. Dan memang supaya lunak, orang tengok pula. Panggil dulu kamera, dulu video. Suruh ambil gambar dibuat maksiat. Dan tebokkan gambar dibuat maksiat. Lagu-lagu dibuat maksiat. Lagu-lagu yang diharam. Orang begini tidak lagi ada marwahnya di nah, yang boleh sebut keburukan dia tidak dikatakan tempat yang haram. Tetapi bukan ulama suruh sebut. Bukan suruh sebut. Tak ada sebut, tak ada masalah. Tapi kalau sebut cerita keburukan dia, ini orang yang tidak ada marwah. Orang tidak ada hormat di sisi dia. Sebut, tak jadi mengumpat macam orang lain. Kenapa? Tak ada orang lain. Tunjuk depan-depan orang. Nah. Kadang-kadang yang lalu dia tak hasilnya ni yang haram. Nah, berapa-apa atas-atas bulan puasa nyanyi dalam sini. Kedua-dua cemah tu. Kalau ni nyanyi bulan puasa. Nyanyi dunia tu pokok ni. Tak ada hal. Tidak hilang. Nah, tak ada hal juga. Ini tak ada hal. Kita boleh kalau sini orang mandi juga. Gamor naik atas-atas. Orang tak tengok demu. Tunggu lah kulis nak hijau. Ini kulis merok. Gamuk kita dah naik atas. Datang nyanyi, naik tadi. Naik atas tu, tangga dia ni, turun ni. Kepala dia ni, kepala dia ni. Dia muka kita lebar. Ya. Bukan dia boleh lihat dah naik atas tu. Dia boleh naik pula atas atas. Dia lampu suruh di tanah, bawa ke dalam. Tujuk-tujuk. Boleh pusing punggung korang pulak. Kain pulak, apa kat perut. Apa nampak tahu, apa nyanyi. Apa nampak keyok, nampak tu. Ni orang tidak ada dalam macam. Tak ada hormat ni. Apa? Baik yang sama pula hayawan, hayawan mutalam. Hayawan mutalam ni hayawan dia dihormat syarah. Macam tu. Dia hormat syarah. Macam kucing, dia hormat syarah. Nah, ini tak ada hal, tak ada hal hormat ke. Kalau belum lembu, gua tak tahu gua lagi jumpa. Tak cahaya dia lembu. Gua tak tahu dulu, nak kucing punya memang. Ini nanti orang wajah-wajah dulu. Tapi dah kita minyak, tapi dia masih. Itu minyak. Nah, balik-balik ke abis, tengok-tengok, lalu-lalu, minyak tu, lalu-lalu, tak buat yang nak nyanyi. Nah, bukan macam ni, orang akan ni. Orang begitu. Ambil dia boleh tak cuba balik. Jadi, benda yang tak malu dibawakan buat maksiat juga. Pelakon-pelakon drama melakukan maksiat tegang-tegang. Bukan hanya tegang-tegang. Ambil pula. Masuk dalam bilion. Hukum dalam TV. Biarlah lenok. Dia ni buat maksiat. Dan minyakkan tangan minyak. Dan kita boleh pegang. Legang dalam drama. Dalam Islam boleh pegang. Dalam drama apa ya? Dalam drama. Dalam drama apa ya? Dalam satu drama apa ya? Jadi mana soal drama ni Islam? Soal drama? Dia kata ayah macam talking, mati. Bila mati ni, ambil kain dia tu, action. Dia kata, persoalan pada hukum akan. Dalam hukum tak ada apa, berkumpulan. Mereka berdua Allah. Dalam drama boleh, pasal apa? Sri menghendaki begitu, terang. Tak jelas air. Seandainya kalau buka orang ini tanya kenapa kamu berpegang-pegang tangan pada siang kami pulang dengan si pulangan perempuan yang bukan kamu telah mengangkat ikhlas dengannya. Maka jawablah pertama lagi-lagi, sekelip yang mendaki begitu wahai Nabi. Bukan anak, mak je. Mak je. Di dapat anak, dia ajar. Dia pakai anggar dia ni. Masa dia ajar, dia ingat panggil yang bikin nak panggil dia kan. Nak panggil apa ke? Eh, dia panggil apa? Daddy. Oh, Daddy. Patutlah tak Daddy. Jadi Daddy ke apa, dia rosak-rosak kan. Haa, aku pula. Orang kat Daddy pun. Ada punya way kan. Mok mami. Mami mama. Dia tidak nak ke arah kebaratan. Tapi kalau Islam nak kita berubah daripada barat ke arah Islam. Nah, mama, mama. Kemarin tu mama, dia lagi. Baik. Kemudian mereka yang melakukan kezaliman serang-serangan. Orang ini dah salah pada Facebook keburukan. Segar-segar, ambil. Tanpa orang buat balik-balik lagi dah. Rambut ambil, paham yang buat dah. Ini golongan-golongan balimun dah salah pada Facebook tentang keburukan dia. Kali mereka ini sudah melakukan maksadah kerosakan di muka bumi. Ini yang golongan yang dibimbang oleh malaikat. Apabila Allah Ta'ala kata, ini jahilun fil ardi khalifah. Wahai malaikat, aku nak letakkan manusia di bumi menjadi khalifah. Mereka akan menggantikan golongan jin. Maka kata malaikat, atas ja'alu fiha wa yufsidu fiha wa yasfiku jima'. Wahai Tuhan tu, adakah sekali lagi kau nak meletakkan ke bumi orang yang melakukan segala berbagai perkara kerosakan dan menumpahkan darah? Ini yang diminta oleh malaikat. Malaikat tidak pertikaikan Allah. Malaikat pertikaikan akan kewibawaan golongan Bani Adam untuk menjadi khalifah Allah di muka bumi. Sebab apa telah ditunjukkan dulu dari sebelum itu kerosakan kemaksiatan kemungkaran oleh golongan jin. Jadi manusia ini sebenarnya dulu lagi sebelum tua di bumi, malaikat telah bimbang bila tua jadi sebahagian daripada dia yang melakukan kezaliman. Sekarang, kezaliman dia sepah lagi. Nah, sepah lagi. Benda yang jadi. Juga nak uji. Kalau yang di sini tak tahu. Iaitu kalau ramai, kalau ramai di sini tak kira. Dia nak uji. Tapi tak uji. Kalau ramai nak uji. Dia ingat sendiri, ayah lagi. Kita nak uji. Kuih itu siapa pun dia depan tu. Tahu? Wajah kuning. Nah, kita duduk depan mana? Orang pun nampak mati dia. Tapi nampak dia lah. Allah orang tu. Naik dah kuih itu di sini. Ada 5,000 orang di sini? Dah apa? Ada 5,000 orang. Nah, naik sini. Sudah kuning. Naik. Ini adalah bertanggungjawab. Kita bertanggungjawab. Nah, bertanggungjawab saja. Dan oleh masing-masing yang main cari makan saja. Itu yang berat. Ni dalam kita duduk orang ni. Nah, atas kerja. Dan kalau duduk, balik awal tu. Kalau duduk ni, bila ni habis itu. Mungkin jadi kita mampu kan. Ni dalam tu dalam. Dalam ada tu buku lagi. Dalam tu ulama lagi. Dalam apa tu selama. Tapi kita ambil yang ada. Nah. Mana kita duduk tewa. Mau tewa. Mau tewa. Nah, kalau kita ni dudukkan. Tewa. Allah. Ini golongan-golongan zalim yang ada tersebut kejahatan-kejahatan mereka itu diceritakan di dalam umpah kerana mereka itu adalah mukjidu dan mi'ab sehingga ada ulama-ulama yang menyambungkan mereka ini seperti apa yang disebut dari Allah inna ya'juda wa ma'juda mukjidu dan mi'ab yusidu dan mi'ab sesungguhnya ya'jud dan ma'jud itu melakukan kerosakan di atas bumi. Sebelum timbul Ya'juj dan Ma'juj, kau api zaman, ni awal-awal ni, cucu dulu, anak murid Ya'juj dan Ma'juj. Orang miasur siap, orang nyanyi buat hari, orang siapah tak pernah, buat musim buat hari. Dan kalau kita tak boleh fikir dan sampai ke tahap ini, di mana kita nak letak sepatutnya fikiran itu. Agar kita berapa nilai, kita nak berapa, kita berapa nilai, harga akan. Sapa orang yang jodoh punya, orang yang minum, orang joget buat mandi, orang tak pilih nak malu. Nah, di ini baru lama orang yang jodoh, di ini nak aku dan ini nak kunci pasti, nak kunci juga. Ia kunci juga orang yang ini kalau jodoh, malah tapi orang yang punya yang sibuk dengan kuasa Ramadan. Ini dia sibuk dengan kuasa Ramadan. Jangan dalam tu, bukan kuasa dengan dia jadi kita pasti tu. Allahumma lakana sumtu. Nah, wajika amantu. Wa ala rizika aftartu. Sudah cukup memberi pengajaran kepada kita. Dan kita menggunakan apa Allahumma lakana sumtu. Ya Allah, aku berpuasa lakana. lakanya hanya bagimu. Asalnya Allah maksum tulaka, aku berpuasa kepadamu dan juga kepada orang lain. Takut-takut lagu itu dibuat takdir ma'akal. Allahumma laka untuk, ya Allah, hanya bagimu, hanya kerana-Mu kami melakukan ibadah puasa. Maknanya dalam kehidupan ini mesti kerana desa di Rabbil Alamin adalah yang paling besar. Tapi dalam kehidupan kita, kita tak faham. Nah, dalam barang puasa ini lebih-lebih dari kita faham pula. Jadi buat cuti pula menurut Quran. Menurut Quran cuti, tapi tidak ikut Quran. Dia tak boleh ikut Quran, tapi menurut Quran cuti pula cuti. Cuti pula pula ikut Quran. Orang yang cuti menurut Quran, orang yang ikut Quran. Betul tak? Maksudnya begitu saja. Kita tak boleh ikut Quran. Cuti kita itu siapa? Ha? Nah, cuti di bawah ini. Nah. Wabika aman tu dan dengan kau kami beriman. Bukan aman tu bika. Wabika dan hanya denganmu aman tu amanah kami beriman. Kami beriman, aku beriman. Apa makna iman? Iman ni cantik di qalbi. Kita membenarkan dengan hati. Lima ja'ah ini. Segala barang yang berdatang minan Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Nabi, min akam syar'iyah, daripada segala hukum-hukum syarak, itu iman. Apa yang Nabi buat datang kepada kita? Wahyu. Wahyu mana? Wahyu yang pertama dikatakan Quran, wahyu yang kedua dikatakan Al-Hadis, termasuk hadis kursi. Ini dua kita beriman. Beriman dan kita beramal. Innama kana qawlul mu'mini idza du'a ila Allah rabbul izzati wa bainahu ay yaqulu sami'na wa ata'na. Kata orang yang beriman apabila diajak kembali kepada Allah, kepada Rasul, untuk balik kepada Al-Quran, kepada hadis, supaya dijadikan Al-Quran dan hadis hukum di antara manusia, ay yaqulu sami'na wa ata'na. Orang beriman hanya jawab kami dengar dan kami akan ikut. Ini yang membezakan dalam bulan Ramadan dua golongan orang yang berpuasa. Yang pertama satu golongan yang berpuasa sami'na wa ata'na. Kita minta kita masuk dalam golongan ini. Kita dengar perintah Allah, perintah Rasul dan kita akan taat perintah ini. Golongan yang kedua dalam bulan Ramadan, na'udzubillah, mereka puasa daripada pagi sampai petang, tetapi sami'na wa ata'na. Dengar dalam Quran, dengar dalam hadis, tapi tak berbuat. Masih lagi bersongkong dengan golongan-golongan yang membiarkan peraturan-peraturan penjajah mengatasi hukum-hukum yang ada di dalam hadis kita. Na'udzubillah. Golongan yang kedua ini, golongan-golongan yang menyokong orang-orang yang melakukan kezaliman, yang pasti akan disentuh oleh hati mereka. Wala tarkanu ila alladziina dhallamu fatamassaku minnar. Jangan kali-kali kamu cenderung kepada orang yang melakukan kezaliman, kamu pasti disentuh oleh api neraka. Apa dia zalim? Di antaranya wa man lam yakum bima anzal Allah fa ulaika hum adh-dhalimun. Barang siapa yang tidak diberi menjatuhkan hukuman di dalam sebuah negara, di antara kesalahan yang berlaku di antara manusia dan apa yang diturunkan oleh Allah, maka mereka lah golongan-golongan yang zalim. Golongan yang diberi kuasa oleh Allah untuk mereka meninggalkan Al-Quran dan hadis di belakang, mereka mengambil peraturan penjajah, peraturan yang cipta oleh kepala bapa manusia, diletakkan di hadapan untuk mereka ini, ha? Bangga-banggakan untuk mereka mulia-muliakan. Inilah golongan yang zalim. Maka golongan yang boleh, kali kita sokong golongan ini, bukan kata tangan terus kita take posta, bukan kata kaki kita tak sepatutnya terus bukan bodi, hati juga sejuni dengan darah. Pertama, satu muna, pasti akan menyentuhkan oleh hatinya. Orang yang sokong, golongan-golongan yang meninggalkan Al-Hudu, meninggalkan Al-Qisah, meninggalkan Al-Quran dan hadis di belakang, tak mau dijalankan pada hukuman dalam negara, siap-siap. Siap-siap. Mereka akan jadi lemah. Inna a'tadna lidh-dhalimina naran fahata bihim sura'iqaha. Sesungguhnya kami, kata Allah, kami telah sediakan kepada golongan-golongan yang zalim seperti ini api neraka yang akan dibawa ke depan di belakang diri mereka itu, dengan sebab mereka meninggalkan apa yang telah diamanahkan oleh Allah. Kerana menjalankan peraturan sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah di dalam Al-Quran dan hadis adalah amanah daripada Allah. Nama yang merupakan terakhir amana amana tidak ada. Wa ina takkan kembalinya anak kumuhin kami. Sesungguhnya Allah memerintah kami supaya kamu tunaikan amanah kepada ahlinya dan bila kamu menjadi penghukum, kamu menjalankan mahkamah, kamu menjalankan hukuman di antara manusia anak kumuhin kami. Baru kamu menghukum dengan keadilan, maka tidak ada keadilan manusia dengan hukuman daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ada 10 minit, 15 minit ya, untuk menjawab soalan. Kau pun ini, kerja senang. Kerja dua minit. Kami nak upload. Kau ada makan tak? Apa hukumnya seorang yang sembahyang tarawih tetapi tidak mengqadha sembahyang yang meninggalkannya? Dia sembahyang tarawih tapi tidak qadha sembahyang yang meninggalkannya. Baik, kita nak tahu hukum tinggal sembahyang dulu, wajib qadha atau tidak. Kata ulama-ulama mazhab Syafi'i, Maliki, Hanafi dan Hanbali, mereka sepakat berkata barang siapa yang meninggalkan sembahyang dengan sengaja, dia maka hukumnya wajib melakukan qadha. Adapun meninggalkan sembahyang dengan terlupa atau tertidur, patut ijma ulama man nasiya salatan fa yusalli ila idza dzakara. Hal ini menjadi dalil barang siapa yang terlupa satu solat, maka wajib dikerjakan mula apabila saja dia teringat. Tapi ada ulama mengatakan hadis ini perang soleh tentang sengaja tertidur, bukan sengaja. Zaman Nabi tak ada sengaja tinggal sembahyang, zaman kita tinggal di tempat lalu main bola bitu-bini malam, dia tak tinggal dengan sengaja. Maka tinggal dengan sengaja ini adalah kiat daripada hadis ini juga. Oleh kerana tak sengaja tinggal wajib kita dengan apa, maka apabila sengaja tinggal lebih daripada sengaja orang. Kalau kita bawa kereta, kita terlanggar belakang kereta orang pasal pelik, hukuman dalam Islam kata wajib kena bayar ganti rugi pelik pasal. Pada bilang itu pasal kita terlanggar. Kalau kita terlanggar lampu belakang, wajib kena ganti lampu belakang kerana terlanggar. Tapi kalau kita sengaja langgar, tak ada ulama kata dia wajib ganti. Kalau sengaja langgar, tak ada ganti, dia begitu. Tak langgar. Mahkamah kata awak kena ganti. Lampu belakang, sengaja langgar. Kita juga dalam bab sayang, kalau sengaja tinggal min babil awliya, masuk dalam bab terlebih utama lagi sini bayar. Maka barang siapa yang hutang, ada dua pendapat ulama yang sangat terkenal. Yang pertama, tak boleh nak buat langsung segala sunat-sunat selama mana tidak lagi lepas daripada zimah hutang qada yang wajib yang tinggal. Pendapat yang kedua, boleh dikerjakan sunat serta dengan qada pada waktu yang sama. Jadi sambil mengerjakan qada, kerjakanlah sunat-sunat, sunat yang jarang didapat sekali seperti sunat tarawih dan sunat-sunat tertentu. Adapun sunat mutlak tak boleh. Sunat-sunat jarang-jarang, sunat tarawih, tarawih ada syirik, sunat mikir, tak apa kerja ni, tapi jangan tinggal Allah. Maknanya bila kita semayang ucap, habis semayang ucap, kita semayang tarawih, jangan tengah malam, kita bangun malam, kita semayang Allah. Allah itu menjadi tahu, tak ada masalah di situ. Jadi yang tak semayang tak Allah langsung, yang tak semayang ni, semayang tarawih tadi. Pendapat pula mengatakan ada dua juga. Pendapat yang pertama, kalau tidak bayar qada terkait juga buat sunat, maka tidak sah. Pendapat ini lemah. Pendapat yang kuat, amalan itu sah tetapi tergantung, tidak diterima kerana hutang rasa terbayar lagi. Fadal Allah yang ahadu ayat Allah, maka hutang Allah lebih hutang untuk dia bayar dulu. Sebelum kita nak jadi, kita bayar hutang orang dulu. Jadi Nabi dah berpengalaman untuk hutang membuat tarawih, dia boleh buat tarawih. Ya Allah, ada ulama kata dia buat tarawih, tapi sambil-sambil tarawih jangan lupa kotor. Dan jangan lupa kotor. Habis tarawih, kita kotor malam sekarang. Kita kotor. Tapi orang yang malam tak kotor dengan malam tau, tarawih tu dia boleh lagi. Tahu satu kaum nak cekat, dia ikut bayar tarawih dan kotor dia belakang. Dia semayang qada, dia imam semayang tarawih. Pendapat ada pendapat yang mengatakan tahu. Walaupun pendapat yang kuat mengatakan tidak berkaudah, tidak komik buat lagu itu. Tapi ada ubah yang menolakkan imam semayang tarawih, kita semayang qada. Nah, ke imam dalam kita naik. Jangan ke imam dalam kita tubuh tak ada akhir. Kita pandang. Seorang telah mewakafkan sebidang tanah untuk mendirikan surau, tapi dia tidak pernah mendirikan solat. Dia wakaf untuk buat surau, tapi dia tidak sembahyang. Apa hukum? Ha, ini dalam fakta ikut solat. Bukan wakaf, fakta ikut solat. Orang yang meninggalkan sembahyang dia dulu. Yang pertama dia kata dia wajib sembahyang. Yang kedua dia kata wajib sembahyang, tapi dia makan sembahyang. Golongan yang kedua di golongan malah, hukumnya dia adalah golongan mukmin yang amli, yang berpuasa kepada Allah. Maka amalan-amalan yang lain tergantung sehingga dia berdiri dalam solat. Sebab itulah awal umayyah rata bu'alil amu bin fadri as-salat. Al-hadis awal-awal amalan yang ditanya dalam kubur seorang hamba semayang. Lalu ditanya amalan lain. Wakaf lebih daripada sembahyang. Maka jika dia tidak mementingkan sembahyang, maka wakafnya adalah sah, tetapi tergantunglah pahala. Wakafnya tidak ditulis di dalam catatan amalannya kerana dia meninggal diam bagi tempatnya bersangkut. Nak kata, nak letak. Amalan wakaf pun nak letak kembali. Dia mesti ada diam nak letak. Sedangkan sembahyang yang kita suara itu iman ini. Dia diam dulu. Pahala ini pun diam. Bahkan orang kita berpeleh itu. Lalu orang itu kan. Tukar kata dah ingat nak diri dia ni. Eh, siapa lagi dia bukan? Hari ini dia diri yang tak ada. Jumpa lagi. Bukan. Dia pun tu. Kalau dia tak tahu dah, siapa tak ada. Macam dia yang tahu, dia yang tahu lah bukan. Bawa-bawa ni, bawa-bawa pilih putih lah ni. Haa, kalau semayang kita tak. Dan kalau kita tak semayang hal lain yang dia buat, tak semayang dia ibu dulu. Aiman Nurti, ni maknanya dia haram. Jadi, tergantunglah amalannya yang lain termasuk wakaf tadi. Walaupun wakaf menentukan satu upaya, tergantung. Bila dia mengerjakan solat, maka itu dia di dalam untuk amalan tidak terhapus. Majlis fatwa ulama kebangsaan telah mengharamkan wakaf. Boleh tak minta wakaf menjadi imam dalam solat? Memandangkan beliau mengambil benda yang diharamkan. Majlis fatwa ini, apa Malaysia ni lah. Tak manusia ni kat mana ni. Dia sekilas bak rokok ni dulunya lima. Tapi sekarang yang terkena itu hukum. Pendapat yang pertama makruh, pendapat yang kedua haraja susah. Masalah ni tak susah. Pada masalah mana? Masalah bila dia rokok dah sakit. Dia jadi buku dulu. Maka sekilas dulu pendapat. Pendapat yang pertama haram ini jeruk dengan pendapat ulama-ulama sebelah hijaz. Mekah Madinah. Pendapat yang kedua makruh jika kalau tidak membawa mudarat penyakit pada masa yang terdekat. Pendapat ini ulama-ulama dalam daripada Mesir, Jordan dan Syria. Ini terkena jangan berkhilafan perlainan pendapat. Kalau Allah akan kembali, Allah Saudi, Allah Kuih, dia kuat. Dia macam pokok, dia orang Saudi, dia macam produk. Macam produk. Dia tak ada, kalau yang dia perempuan boleh mungkin ada. Batu elang-elang dalam TV Saudi tak ada perempuan. Dan ceng rokok itu pula dia orang panggil keras. Macam rokok dia keras kok. Jangan lupa pun dia keras. Batu orang nak timur kau tahu yang buat ini. Mana? Haa, nak ni baru tu tengok. Eh, kena mati yang dulu keras. Dia kata, salam, salam. Dia kata, eh, salam. Dia tak tahu jalan. Dia tak tahu jalan. Dia ingat dia, salam haram, salam haram. Baik, jadi apabila dihisap rokok itu dia membawa hanya menghulurkan mulut dan membazirkan harta sedikit. Membazirkan harta sedikit ini hukumnya makruh. Dia benar dari ekwal syaitan. Ekwal syaitan ini berlebih kesihatan pada yang balik. Tetapi apabila dihisap rokok membawa kepada rokok, kepada sakit, kepada sakit, kepada juga kesihatan itu, maka menang fatwa yang mengatakan haram. Tak tahu ini kalau tidak biar. Maka itulah istihad yang mengatakan haram adalah tepat. Jadi apabila dihisap, jadi sakit dan dihisap, jadi sakit kok, hukumnya memang kuat sebelum haram. Tetapi kalau dihisap, itu masih lagi dok, nanti dihisap lagi masih jadi busuk mulut saja, dia boleh makan benda yang makan mulut, benda-benda yang membusukkan mulut, hukumnya adalah makruh. Maka, dok jadi imam ni atas tu, atas tu pendapat ni. Kalau maknanya dia dapat pada masa pendapat yang haram itu dibenarkan, maka imam itu tak sama yang imam. Amin. Tapi kalau masih berkisah dengan tadi makhluk saja, kami membutuhkan mulut teringat, maka yang awal-awal ada imam. Ada. Lepas tu nak suruh kemah ni buat semua juga terjadi. Mereka dapat kasih dah. Dia Tapi kalau barang raja apa semua tu barang tak dapat ya. Tapi haram masjid tapi tapi di sini mungkin. Jadi ini berani sikit dalam pasal ini membawa cokelok. Tanya ramai itu iman siapa? Jadi cokelok jadi bila gitu. Ini saja sekali. Namun dia malah terus cokelok itu. Dia macam malam tu pun dah bincang kita tak bisa kok dalam cokelok. Ingat macam mana? Dengan kuliah. Jadi masalah. Jadi benda-benda yang dilapian ini sini buat. Meningkat dilapian. Lepas tu, secara peningkatan ini kita bincang. Paling kita nak harap ke bawah. Aku pun buka puasa di kutai Haiping. Kopi Kiam. Kopi Kiam. Haiping memang. Dia buka kita mana-mana pun tak ada masalah. Dan jadi haram. Yang haram bila kita menggunakan bekas oleh yang digunakan oleh Imam Mahdi. Sekarang kita duduk dalam bumi masjid, haram kita makan di secara rasmi. Yang Nabi kata fa'in lam tajidu ghairahu, nampak? Fasiluhu, jika kamu tidak mendapati bekas lain daripada bekas orang kafir. Fahimah apa kami tanya Nabi, dia duduk di Syam, miliki orang kafir. Tak ada perjalanan dari situ, tapi dia kata. Maka dia tanya Rasulullah, Rasulullah kata kami tak mungkinnya makan. Dalam bekas mudiri, bekas orang beriman. Tapi fa'illam sajidu fa'irahu. Jika kamu tak jumpa bekas, tak jumpa gelas, tak jumpa masuk, mereka masuk orang kafir, maka boleh makan. Tapi nantinya, fa'isiduhu muwajibasa dulu. Nampak? Muwajibasa dulu. Maka kata ulama-ulama, daripada hari ini, kita duduk dalam mudiri orang beriman, haram. Tak ada mutlak, tak ada pilihan lah. Kita makan menggunakan bekas orang. Kenapa? Kedai dunia orang kasi pinggang dia, matuh dia, piri dia. Dan tak kedai orang lima pelabok-labok. Jadi mana? Bukan puasa pula. Lagi pula tak ada takwa. Takkan kau bilang anda pun tak takwa. Semua dia tak menjadi orang yang takwa. Takwa pula ada buka pinjam pun semua. Malah. Ada yang betul. Dia bila kita pergi ke negeri barat, kita pergi di Moskow, tak ada di kedai lain. Nah, kita pergi di Copenhagen, nah, kita pergi di Denmark, kita pergi di Norway. Tak ada tak, maka kita boleh guna pinggan dalam dasar luar kaki, tapi kita kena masuk, boleh masuk pinggan dalam sini. Dan makanan yang dimasuk, bukan dia yang masuk, kita yang masuk kalau kita pergi. Maknanya banyak, kita kena beli sendiri makan dalam hotel, kalau kita pergi. Pasal apa ni dia ambil dia pinjam punya orang Yahudi. Dia masuk dan dia masuk dalam tu. Bukan Yahudi masuk. Dah pula tak ada orang yang Islam. Kita ni Islam dah buat ni makan. Tak ada saja. Jadi pahal-pahal tu dia tahu hari silap kita. Orang mana lah tu akhir nanti nanti nak tahu tak. Itu tadi. Wahai Tuhan kami, jangan ambil pada kesilapan kesalahan kita pada masa depan. Orang mana yang sudah kau tak tahu kali. Mula hari ni aku makan tidak lebih makan. Nah. Yang boleh adik kamu itu umum dah siap. Kalau adik kamu lagi, mungkin dia makan. Kalau tak kalau, kita macam kopi siang tadi. Nak boleh buat ini. Ada pendapat, tengah pendapat mengajarkan selepas solat sunat zikir. Kita tidak boleh lagi buat solat-solat sunat yang lain. Tak apalah soalan tak ini, kita lagi ingat. Sekali lagi, dia baca diri dia. Dua ribu lagi ada diri dia pula. Pasal nampak macam baca dalam nampak tu. Tak ada diri dia. Nampak dia dalam sunat, nak minta dia. Kalau tak tu, dia tu. Kalau nampak orang berlemaskan. Baik, lepas solat sunat, ada orang kata tak boleh buat lagi apa-apa sunat. Minta penjelasan, minta mahu-mahu. Yang ni pun kepala wajib lah, minta kepala wajib. Tanya tu kepala wajib lah. Lepas dia, orang tu nak sijak. Dia urus main tu ni. Tanya yang ada di masyarakat yang ini, bapak-bapak. Jika timbang itu dia. jadi makmum ni warah lepas ada terima ini masalah lepas terima dia terima warah daripada lain dia makintah eh mana aku dia terima dia semayah mikir ni itu lain pada bulan Allah ni pendapat yang berulama dia tak berwajah silah dia silah dan wajah yang berulama ini disebut oleh Dr. Warfah Nurani dalam kitab dia Al-Fiq Al-Islami apa kita kerja ni apa seorang-seorang dalam lain daripada Ramadan seorang-seorang yang ada bila bulan Ramadan apa berjemaah makna lepas iman iman habis terawih buat mikir kita banyak mikir yang jadi tak memikir ni masa kita duduk sebuah orang dengan mati orang kata bila mikir dah boleh banyak benar dia boleh banyak benar ini silap faham orang ada faham ni satu hati nanti Nabi kata ni jangan akhirah wadah itu nilai abis-abisah tidaklah kamu jadikan salat terakhir kamu pada waktu mana mikir maksud hari ini kata ulama-ulama bukan wajib akhir ni okay. Lepas tu dah dibuat kau apa kali kalau kita ada banyak sunat, apa kali kemudian ada lah fikir. Kalau kita ada banyak sunat malam, kita nak buat. Kita nak buat sunat hajat, sunat istiqarah, sunat nikah. Haa, nikah malam. Sunat witi. Maka apa witi tetapi? Tetapi kalau barang siapa yang telah solat witi, dia boleh buat solat-solat yang lain, yang lain buat witi pun aja lah. Sini dah kan? Oleh fikir. Kalau kita ada banyak semayang, apa kita buat fikir yang terakhir? Bila tu? Kalau kita bulan Ramadhan, bulan Ramadhan, kita buat apa? Pasal berjemaah apa daripada letak di akhir? Berjemaah lebih banyak pahala daripada letak di akhir semayang fikir. Maksud barang siapa yang sedap semayang fikir dah, kemudian itu dah semayang lain, hukumnya boleh. Banyak kitab hukuman, yang antaranya dalam kitab Mukhtasar Al-Ghazali. Ha? Ya, riwayat dikata berkata guru Asyafi'i Qala Asyafi'i guru aku berkata Kana Abu Bakir As-Siddiq Yudiru Semua yanamu Abu Bakar As-Siddiq Rasulullah Muhammad dia melakukan salat witir mana kan? Kemudian beliau tidur semua yang tajah hadap semua yang hajadah kemudian bangun dan mengerjakan tahan daripada perkataan inilah ulama-ulama mengatakan harus setelah solat witir mengerjakan solat tadi ada masalah ia tak boleh diulang sekali lagi witir baru tak boleh dan di sana ada satu lagi hadis la witrani fi lailin tidak boleh dua kali witir dalam satu malam jadi dia sampai hati berkata sunat terakhir sekali witir itu maknanya sunat Allah bukan wajib. Tapi barang siapa yang tak buat awal witir, dia tak boleh tinggal witir, kerana hari darah dua witir dalam satu malam. Pak capu jadi benak tu dia nak. Jangan buat lagi tu. Dan dia capu jadi benak muda, lepas tak buat hari ni. Dia jadi benak muda, aku tak nak hari tu. Dan dia buat lagi tu. Nak buat peluk mana kadang pun nak jadi witir. Pak tiga ni tak boleh jadi witir, kalau jadi benak muda, capu tiga jadi benak muda. Tiga capu tiga, masa jadi witir. Pak tu kata, dah buat dah witir, buat dah. Kita tak memakau macam yang buat. Dah lagi yang buat kau. Faham? Dia bukan. Walau kena kita di belantai, ini bakti. Dua kali patut itu lepas kita daripada Rasulullah. Tak, aku bestin, buat rumah lo. Yang buat kau. Dan lima. Jadi dengan awak kau, bila dia telah melakukan witir, dia tidur. Dia tak hidup di tengah malam. Walau bagaimana pun ada pendapat mengatakan apa juga dilakukan dalam bulan Ramadan ini yang paling akhir. Sebelum daripada itu, kita kena tunjukkan sunat-sunat yang lain. Ini cara masalah. Jadi barang siapa yang telah buat witir, dia boleh sayang sunat yang lain. Jangan pula witir dua kali pada satu malam. Kan sekali itu ada satu bid'ah dan sekali itu tidak dibenarkan berdialog dengan rapat yang jelas. Yang jelas di dalam hadis la bidani bidain tidak boleh dua kali witir dalam satu malam. Jadi insyaallah kita sambungkan jawapan ini di surau ketiga bumi dari tadi sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rafa'na wa alantana wa alina bi bayan qawla wa qadina ilma wa qadina bina fi dunya hasanah wa akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.